بسم الله الرحمن الرحيم. الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. الحمد لله بابا إبو para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan mudah-mudahan dalam suasana puasa kita juga kita semakin semangat untuk lebih mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal kita yang lebih intensif di bulan Ramadan. Insyaallah kita melanjutkan kembali pelajaran kita pada hari yang kemarin, yaitu dari kitab Fadailul Quran atau risalah Fadailul Quran Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala. Kita insyaallah masuk pada bab yang kelima yang terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amani wa inhum illa yadhunnun. Ayat ini atau judul ini terambil dari ayat ini tersebut itu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-78, yang artinya mereka itu ummiyun, orang-orang yang umi. Ini orang-orang yang mereka itu, ini gelar umi ini, illa amani. Tidak mereka mengetahui kitab kecuali amaninya. Amani yaitu dongeng-dongengan saja. Dia tidak mengerti persis, isi kandungan kitab. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidak lain pengetahuan mereka tentang kitab itu hanya sangkaan-sangkaan, atau yang mereka ketahui dari dongeng-dongengan itu adalah semata sangkaan-sangkaan, ini semata. Ini adalah beliau mengambil judul dari ayat ini tersebut. Umi ayat ini berkaitan dengan ahlul kitab. Wa minhum ummiyun, di antara mereka adalah para umi, orang yang umi. Orang-orang yang mereka tidak mengetahui persis isi kandungan kitab. Ayat ini kepada orang Yahudi, tetapi khitabnya, arahnya, arah celaannya itu juga menceritakan kondisinya itu ini kepada kita kaum muslimin. Yang Allah turunkan kepada kita kitab juga yaitu Al-Qur'anul Karim. Orang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an, Allah yang Allah berikan kepadanya itu Al-Qur'an, kemudian dia tidak mengerti isi kandungan Al-Qur'an, dia yaitu tidak paham isi kandungannya, maka orang seperti ini adalah sebagaimana orang Yahudi yang umi, yang mereka tidak mengisi isi kandungan Taurat walaupun Allah berikan pada mereka ini, yaitu Taurat. Celaan kepada orang-orang yang mereka tidak punya perhatian terhadap isi kandungan, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sifatnya itu hanya menduga-duga, dan mereka anggap, dan mereka hanya mendengar dari dongeng-dongengan para kiai mereka, para ulama mereka. Kondisi ini yang ada pada Yahudi, orang awamnya Yahudi, mereka itu tidak mengenal isi kandungan kitab. Kemudian agama itu ya cerita-cerita, dongengan-dongengan dari para kiainya, para guru-guru mereka, yang tidak melandaskan pada dalil-dalil isi kandungan kitab tersebut. Memiliki kepastian, tidak memiliki ilmu. Sangkan-sangkan saja. Sebagaimana kalau kita ini lihat kondisi awam di zaman kita sekarang ini. Berapa banyak di antara mereka itu yang mengetahui agama itu, yaitu hanya dari dongengan-dongengan kiai, dongengan-dongengan para guru-guru mereka, para syekh, tidak terarahkan kepada yakni kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perbedaan, lihat perbedaan antara awamnya Ahlus Sunnah dengan awamnya agama, kecuali cerita aja. Kalau Ahlus Sunnah, awamnya Ahlus Sunnah itu, seawam-awam Ahlus Sunnah itu, dia akan memiliki semangat untuk Quran, belajar agama. Mereka punya prinsip, amal ini dalilnya apa? Amal ini memiliki semangat untuk belajar agama. Kalau mereka belajar dengan gurunya atau dengan ustadznya, ini adalah tingkat awamnya, ini Ahlus Sunnah. Yang mereka betul-betul beragama itu betul-betul berdasarkan dengan ilmu. Sehingga bukan sekedar, ya ini katanya, sehingga dia tidak punya dalil, tidak punya, ya ini dasar dalam beragama. Sehingga walaupun kita awam, paling enggak itu ketika kita beramal itu kita mengetahui dalilnya. Walaupun tingkatannya tentu pengetahuan kita dengan dalil itu beda dengan para ulama-ulama yang ada. Dalam sisi tertentu pasti kita ada taklidnya, karena ada masalah-masalah yang pelik, yang rumit, yang hanya para ulama, wilayahnya para ulama yang mereka itu mengetahui. Tetapi semangat orang awam Ahlus Sunnah itu, dia hendaknya betul-betul dalam beragama itu dia semangat untuk mengetahui dalilnya. Ini yang menjengkelkan pada orang-orang yang mereka mendidik dan terdidik taklid. Orang mereka terdidik taklid itu, mereka pokoknya hanya diloloh sama ustadznya aja, hanya dicekoki sama ustadznya aja, tanpa mau tahu dalilnya, sehingga beragama itu adalah illa yadhunnun, sangka-sangkaan, tidak didasarkan dengan kepastian ilmu. Nah, sedangkan kita dididik oleh para ulama kita, bagaimana beragama itu dengan punya semangat ilmu. Sekali lagi, awamnya Ahlus Sunnah adalah orang yang mereka berusaha untuk senantiasa dalam beramal itu dia mengetahui dalilnya berdasarkan dengan dalil yang ada, sehingga betul-betul dia berangkatnya itu, saya begini karena melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, saya begini karena ini melaksanakan ajaran Rasulullah SAW, dalilnya Quran ini, hadisnya adalah ini, pernah dibahas dalilnya oleh para ustadz, para kiai, para ulama, sehingga betul-betul perhatian fokusnya itu kepada dalil. Bukan semata-mata ya ini perkataan kiai, pokoknya itu enggak bisa. Beliau mengambil judul bab dari ayat ini. Ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang umi, dalam petanda umi mereka mau itu, yaitu orang yang tidak mau kenal kitab sama sekali, tidak mau kenal ajaran aslinya kitabnya itu kayak apa. Sehingga kita tidak akan menuduh orang sesat ketika berbeda dengan kita, kecuali memang ya ini kembalinya kepada yaitu dalil. Kemudian beliau selanjutnya membawakan ya ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jum'ah. Matsalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil khimar yahmilu asfara bi sama tsalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Ini adalah ayat Allah Ta'ala dalam surat Al-Jum'ah, yaitu perumpamaan orang-orang yang mereka itu, yaitu Allah berikan Taurat, kemudian mereka tidak mengamalkan isi kandungan Taurat, itu sebagaimana khimar yang mereka itu menggendong kitab. Matsalul ladzina humilu Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil khimar yamilu asfara. Bisa masalul qawmi ladina kadabu bi ayatillah inallah la yahdil qawmaz zalimin. Ini perumpamaan, perumpamaan tentang ulama-ulama Yahudi, perumpamaan orang-orang yang Allah telah berikan kepada mereka ini kitab. Di antara kerusakan ulama-ulama Yahudi, jadi Allah SWT itu dalam mengajari tentang kehidupan ini, ada pelajaran-pelajaran tentang kondisi umat. kita dalam surat Al-Fatihah kita yang senantiasa kita baca dalam setiap salat, yang kita senantiasa minta kepada Allah petunjuk ihtina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu jalannya siapa sih? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang Allah berikan kenikmatan. Siapa itu alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasadia yani wasalihin. Ulaika an'amallahu mereka adalah orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka itu. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa siratal mustaqim itu jalan yang dibangun di atasnya adalah ilmu. Yang para nabi berjalan di atasnya, kemudian para siddiqin, kemudian para syuhada, kemudian para salihin berjalan di atasnya, yaitu jalan yang dilalui oleh para nabi dan para pengikut para nabi. Ini siratal mustaqim. Jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat nabi yang mereka berjalan di atas jalan yang hak tersebut. Siddiqin, sesiddiq-siddiq umatnya adalah Abu Bakar Siddiq. Wa syuhada, di antara syuhada adalah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, juga yani Ali bin Abi Thalib. Kemudian wasalihin, orang-orang saleh, semua kaum mukminin yang saleh yang mengikuti jalannya para sahabat. Ini adalah jalan siratal mustaqim. Yang ringkasnya jalan ini adalah jalan yang dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah, yang isinya adalah ilmu dan amal. Sehingga orang yang dikatakan berjalan di atas siratal mustaqim, orang yang mereka faham tentang siratal mustaqim, lalu mereka berjalan di atas jalan tadi. Itu namanya ala siratal mustaqim. Adapun sekedar tahu saja, tapi tidak berjalan di atas siratal mustaqim, maka tidak masuk dalam kelompok orang yang mereka berjalan di atas siratal mustaqim. Dan demikian pula orang yang mereka asal berjalan, tetapi tidak tahu persis ini arah siratal mustaqim atau tidak, ini juga tidak dikatakan berjalan di atas siratal mustaqim. Sehingga yang dikatakan berjalan di atas siratal mustaqim, itu orang yang mereka mengetahui jalannya, lalu berjalan di atasnya. Sehingga itulah jalan yang dilaluinya. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan lanjutan ayatnya, siratal mustaqim itu disebut lagi dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang engkau murkai dan bukan pula jalannya orang yang ini engkau sesatkan, orang yang sesat. Adallin kata Nabi al-Yahud. Kemudian al-maghdubu alaihim Nabi katakan al-Yahud. Adallin adalah Nasara. Yang penting lagi adalah kenapa Yahudi dikatakan al-maghdub, orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang Yahudi ini mereka mengetahui ilmunya, tahu tentang kebenaran tetapi tidak mengamalkan kebenaran itu. Itulah model Yahudi. Orang Nasrani punya semangat beramal tetapi mereka tidak berjalan di atas jalan yang lurus tanpa ilmu. Ini dua-duanya digambarkan Allah Ta'ala. Orang Yahudi diantaranya adalah dikatakan Allah berkaitan dengan mengenal kebenaran itu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abanahum. Mereka mengenal kebenaran diantaranya adalah berita tentang datangnya Rasulullah SAW, mengenal perihal Rasulullah SAW melalui kitab Taurat mereka itu seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Sangat tahu persis. Sangat mengenal. Sangat tahu. Tetapi, ternyata dalam prakteknya, justru orang Yahudi itu bertolak belakang dengan ilmu yang telah dia ketahui. Dia mengingkari Rasulullah SAW. Ini kerusakan yang ada pada orang Yahudi. Selain kerusakan-kerusakan lain yang Allah sebutkan sangat banyak, sehingga dikatakan mereka khimar. Ini isi kandungan kitabnya itu enggak diamalkan. Dungu. Ini khimar. Di antara penyimpangan-penyimpangan orang Yahudi itu apa sih? Di antaranya Allah sebutkan di dalam yakni ayat Al-Qur'an, yaitu memalsukan kitab. Mereka yaktubunal kitab bi aydihim, menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, lalu mengatakan hada min indillah, ini datangnya dari Allah SWT. Maka dalam sebuah ayat juga yang lanjutannya tadi Allah katakan fawailul lilladina yaktubunal kitab bi aydihim thumma yakulun hada min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang-orang yang mereka itu menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, lalu mengatakan ini adalah dari sisi Allah SWT. Apa tujuannya? Liyastaru bihi thamanan qalila, untuk dia jual, akan dia tuker untuk mendapatkan harga yang murah, yaitu dunia. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, wawailul lahum mimma yaksibun. Celakalah apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka, celakalah ini hasil perbuatan mereka. Bapak sekalian, ini diantara ciri Yahudi. Satu, yaitu suka, yaitu merusak agamanya, memalsukan agamanya. Mereka menulis dengan tangan-tangan mereka sendiri, artinya menulis kitab dengan tangan mereka, ajaran mereka, ini adalah ini pikiran-pikiran mereka, hawa nafsu mereka. Tapi dia katakan hada min indillah, ini adalah di sisi, ini adalah apa yang datang dari Allah Ta'ala. Berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah SWT. Sehingga mengajarkan kepalsuan kepada ini umat. Yang kedua, suka menjual agama ini dengan dunia yang murah. Wasarobi thamanan qalila. Dia jual agama itu dengan untuk mendapatkan harga yang murah. Sehingga dia ibaratnya terima order fatwa. Nanti mau minta fatwa apa, dia bisa carikan. Pokoknya bisa menjadi boleh semua apa yang tadinya haram. Ini bisa dia carikan. Maka kita tidak pula susah mencari contoh yang seperti ini di kalangan umat ini pula. Berapa banyak yang mereka menjual agama demi harta, demi jabatan, demi dolar, demi ini kedudukan, demi ini masa, demi dia mendapatkan pendukung. Ini dia jual dunia dengan harga yang sangat murah. Dunia ini sehebat apapun itu dikatakan Allah mataun qalil. Ya ini kenikmatan yang sedikit. Mataun qalil. Dari sisi waktunya itu sangat sebentar. Seandainya Anda diberikan oleh Allah 100 tahun itu untuk ukuran sekarang sudah betul-betul umur yang panjang. Belenger orang sudah hidup 100 tahun itu. Tetapi ini sedikit. Ketika diukur dengan ini umur di sisi Allah Ta'ala. Di akhirat kelak. Inna yauman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Kalau Anda punya umur 100 tahun, itu artinya 100 itu 1/10 daripada 1000. Satu hari itu 24 jam, 1/10-nya 2,4 jam. Artinya Anda hanya punya umur 2,4 jam. Seandainya Anda punya umur 100 tahun di dunia, seandainya itu nikmat semua, nikmat Anda 2,4 jam. Pendek. Kemudian dunia ini mataun qalil, kenikmatan yang sedikit rendah nilainya, sedikit. Seberapa rendah dan sedikitnya dunia itu, disebutkan Nabi dalam beberapa hadisnya. Nabi katakan dunia itu, ini satu, gak lebih daripada sayap seekor nyamuk. Lawakan hati dunia tak dilu indallahi jana hamba Allah masyakal kafir syarbatan ma. Seandainya dunia itu senilai dengan harga senilai dengan sayap seekor nyamuk, ini saya Allah tidak akan berikan minum pada orang kafir walaupun seteguk. Yang kedua, dunia itu tidak lebih daripada bangkai kambing. Yang ditawarkan para sahabat yang ada mau ngambil. Nabi pernah berjalan di sebuah pasar, kemudian ketemu dengan kambing yang sudah jadi bangkai. Lalu ada sahabat di sekitarnya, Nabi tawarkan pada mereka. Nabi katakan, ayyukum yuhibbu anna lau bidirham. Ada enggak di antara kalian yang mau memiliki ini dengan membayar satu dirham? Kata para sahabat, enggak ada yang Nabi. Enggak ada yang kami mau memilikinya. Man uhibbulana Nabi syai' wa manas Nabi. Dan untuk apa juga kami memiliki ya Rasulullah? Kalau begitu kata Nabi, atuhibuna anna ulakum, ada enggak yang mau yaitu gratis bawa pulang. Kata mereka, ya Rasulullah, laukana hayan kana aiban. Ya Rasulullah, seandainya kambing ini hidup, buat kami aib memilikinya. Fainau asak, karena kambing ini adalah, yaitu cacat. Wa kaifa wa mayyit, apalagi kalau sudah jadi bangkai kayak gini, tentu kami tidak mau lagi. Kata Nabi ingin memberikan pelajaran pada para sahabat, wallahi laukanya ini, wallahi la dunya ahwanu alallah min hada alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih rendah di sisi Allah dibandingkan dengan bangkai kambing seperti ini bagi kalian, wahai para sahabatku. Dunia sangat rendah, tidak lebih daripada bangkai kambing. Yang ketiga, dunia ini bandingkan dengan akhirat, kata Nabi, seperti tamsilnya air yang menempel di jemari ketika dimasukkan ke lautan lalu diangkat lagi. Mali dunia ini, masalah dunia wal akhirah, matunya fil akhirati, tidaklah perbandingan dunia dengan akhirat itu illa mislu ahadukum is, ini tidaklah permisalan dunia dengan akhirat itu seperti diantaranya yang mencelupkan jemarinya ke lautan, fal yang terpimarji, lalu angkatlah, lalu angkat jemari Anda, lalu lihatlah, perhatikan air yang menempel di jemari Anda itu. Madunya fil akhirati mislu ahadam mislu ma yaj'alu ahadukum isba'u fil yammi falyanzur bima yarji. Itu perumpamaan tentang dunia dan akhirat itu seperti di antara kalian yang mencelupkan jemarinya ke lautan lalu diangkat, yaitu lalu Anda angkat, lihat air yang menempel di jemari Anda. Itulah perumpamaan ini tentang dunia dibandingkan dengan akhirat. Akhirat kayak lautannya, dunia kayak air yang menempel di jemari Anda. Yang keempat, tamsil tentang dunia itu, ya ini kayak orang yang mereka pengendara sekedar ngeyup sebentar di bawah pohon lalu akan pergi. Ma'ana lidunya, ma'ana walidunya, apa urusan dengan dunia? Tidaklah dunia itu kecuali mislu raqib, seperti seorang pengendara, istadalla tahta syajaratin faraha fatarakaha. Seperti pengendara yang dia itu ngiyup sebentar di bawah pohon, istirahat, lalu mereka kemudian pergi. Ini adalah tamsil tentang ini dunia. Dan juga seperti sebagaimana yang Nabi pernah tanya kepada seorang sahabat. Yang kelima, dunia itu enggak lebih daripada apa yang keluar dari perut manusia, kotoran yang keluar dari perut manusia. Nabi pernah tanya, yaitu, apa makan Anda, apa yang Anda makan, mata amuk, apa wahai para sahabatku, apa sahabatku yang Anda makan, lam walaban, daging dan susu, ya Nabi. Terus kalau sudah masuk perut jadi apa? Jadi seperti yang kau ketahui, ya Nabi. Maka kata Nabi, innallaha dharaba ma yakhruju minan nas mathalan lidunya. Allah Subhanahu wa taala membuat tamsil tentang dunia ini apa yang keluar dari perut manusia. Asalnya menarik. Makanan, minuman, buah-buahan segala macam pengen dia masukkan semuanya ke perut. Lalu kalau dia keluar dari perutnya ada orang yang mereka yaitu mau melirik atau mau mengambil. Akibat akhir para penggila dunia yang tidak pernah berpikir tentang akhirat ada seperti itu. Ini semuanya tamsil tentang masalah dunia. Bukan berarti bahwasanya kita tidak boleh mengambil dunia sama sekali dan kita suruh membuang dunia. Tapi maksudnya, kalau orang itu hanya mencari dunia untuk dunia, tidak untuk membangun akhirat, itu dunia kayak gitu tadi. Tapi kalau dunia itu diambil untuk membangun kampung akhirat, maka dunia menjadi, yaitu mataun, yaitu kenikmatan, balagun yang mengantarkan kepada yang lebih baik. Sehingga dia mengambil kenikmatan dunia, tapi dia untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi, itu di kampung akhirat. Allah tidak mengharamkan kita menikmati dunia, silakan menikmati dunia, semua apa yang Allah sediakan dunia itu untuk kita semuanya. Allah ciptakan dunia untuk kita. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi Allah ciptakan semua dunia itu untuk kalian. Tetapi untuk apa? Untuk kita jadikan sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT. Jangan sampai, yaitu dilupakan kita, ini berkaitan dengan kenikmatan dunia tersebut. Para pemirsa, rahimakumullah, ini adalah sedikitnya atau rendahnya yang harga dunia. Rendahnya harga dunia. Yaitu supaya betul-betul kita jangan sampai menjual agama hanya untuk mendapatkan dunia. Maka dikatakan Allah SWT bahwa orang yang mereka yaitu mengejar dunia, dia ingin mencari dunia, tapi harus dengan menjual agama, ini telah dikatakan istarau bihi thamanan qalila, yaitu menjual agamanya dengan harga yang sangat murah. Menjual agamanya dengan harga yang sangat, ya ini, murah. Kemudian diantara ulama Yahudi juga sifatnya bagaimana itu? Sifatnya yaktumunal ilma. Ini yaktumunal kitab. Mereka menyembunyikan kitab, menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan kitab. Mereka sembunyikan al-haq. Mereka sembunyikan kebenaran. Sebab, seandainya mereka buka kebenaran itu, akan terbongkar aib-aib mereka. Akan terbongkar aib-aibnya. Sehingga mereka sembunyikan, itu kebenaran. Apa yang seharusnya dia terangkan, maka dia tutup atau dia sembunyikan. Ini pengkhianatan terhadap agama. Karena tugas ulama itu adalah menjelaskan agama kepada ini manusia. Termasuk, yaitu penyimpangan Yahudi adalah nyembah ulama-ulama mereka. Nyembah ulama-ulama mereka. Ittaqatu ahbarahum baruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi itu telah menjadikan para ulama mereka dan menjadikan orang Nasrani, menjadikan para pendeta mereka, ahli ibadah mereka sebagai sesembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Apa yang dimaksudkan menjadikan ulama, para ulama dan pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah Ta'ala? Yaitu mentaati dalam perkara pengharaman yang halal, penghalalan yang haram. Ini adalah menyembah ulama. Sebagaimana penjelasan Nabi kepada Adib bin Hatim, ketika Adib bin Hatim dia memprotes, menjelaskan, mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'budum, kami tidak pernah menyembah para pendeta kami. Maka kata Nabi, bukankah mereka mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, dan kalian ikut-ikutan? Bala, begitu ya Rasulullah. Kata Nabi, tilka ibadatuhum. Itulah ibadah mereka. Ini adalah model-model orang, ini Yahudi. Sebagaimana juga model mereka Yahudi adalah pengagungan kepada kubur. Mengagungkan kuburan-kuburan. Sehingga menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, yang Allah melaknat mereka, la'anallahu al-yahuda wa nasara, ittakhadhu qubur anbiya'i masajida, yani laknat Allah menimpa orang Yahudi dan Nasrani, disebabkan karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, ini beribadah di situ, membangun masjid di kuburan, atau melakukan ibadah di kuburan, ini adalah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini semuanya di antara contoh ini, muslimin itu banyak yang seperti ini Yahudi kayak begitu. Ulama-ulama muslimin, di antara mereka ada yang merubah agama, yuharifun al-kalimat mawati, merubah-rubah agama, itu merubah-rubah kitab dari tempatnya, diawut-awut agama ini dengan pikiran-pikiran mereka yang liar, orang-orang liberal yang mereka berpikir liar, cara beragamanya, sehingga merusak tatanan agama yang sudah mapan. Kemudian mereka sembunyi, ada yang menyembunyikan kebenaran, karena dalam rangka untuk melanggengkan hawa nafsu mereka, mereka pengen kekuasaan, mereka pengen harta, sehingga mereka sembunyikan, yaitu ayat Allah yang harusnya diterangkan pada umat. Mereka tidak pernah menerangkan hakikat tauhid, karena kalau dia terangkan akan membubarkan masanya. Mereka tidak terangkan hakikat sunnah, karena bisa menjadikan orang ini meninggalkan dia. Di antara muslimin ada juga yang mereka itu yaitu menjual agama dengan harga yang murah. Ini semuanya adalah praktek-praktek yang ada pada Yahudi dan ada pada kaum muslimin. Maka dikatakan ulama salaf kita, man fassada min ulama'ina fawa shibhun minal yahudi, wa man fassada min ubadina fawa shibhun minal nasara. Barang siapa yang rusak, jika didapatkan kerusakan itu di kalangan para ulama kita, ulama kaum muslimin, maka dia telah serupa dengan Yahudi. Dan barang siapa yang kita dapatkan rusak di kalangan para ahli ibadah kita, beribadah tanpa ilmu, maka dia telah serupa dengan orang Nasrani. Ah, ini semuanya ada. Maka Siratal Mustaqim itu, yaitu berjalan di atas jalan yang lurus, di atas ilmu, dan di atas amal, tidak sebagaimana orang Yahudi atau orang Nasrani. Berilmu tanpa amal atau beramal tanpa ini ilmu. Islam adalah ilmu dan amal. Sehingga benar-benar berjalan di atas ini Siratal Mustaqim. Ini adalah ayat yang pertama yang beliau bawakan. Ini sikap orang-orang yang tidak faham kitab. Dikatakan tidak faham kitab itu mereka tidak beramal sebagaimana bimbingan kitab yang awamnya betul-betul bodoh, nggak tahu tentang isi kitab dan isinya adalah taklid, tidak mau tahu tentang ini dalil-dalil agamanya, hanya bebek kepada kiainya, pada ustadznya, pada gurunya, tanpa ada semangat untuk mengetahui dalilnya. Sedangkan yang ulama menjadi ulama-ulama yang rusak, yang menipu, yang berkhianat, yang menjual agama, menyembunyikan kebenaran dan semisalnya, ini adalah ini orang-orang yang dungu berkaitan dengan agama ini. Orang mereka dungu berkaitan dengan masalah agama ini. Maka mereka termasuk adalah orang-orang yang umiyun, orang yang umi, la ya'lamun al-kitab, orang tidak mengetahui ini kitab. Orang yang dikatakan bodoh itu dua. Satu bodoh tidak tahu ilmunya, kedua bodoh amalannya, artinya dia kadang tahu ilmunya tapi dia melanggar garis tuntunan agamanya, itu namanya termasuk amalan kebodohan. Sehingga berilmu itu, maka dikatakan berilmu itu adalah dua pula, yaitu ilmunya benar, kemudian hatinya punya rasa takut kepada Allah sehingga beramal, mengamalkan ajaran itu. Innama yakhsyallah min ibadil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan para hamba adalah para ulama. Para ulama yang mereka tahu agama, dan kemudian punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Itu ulama. Ini gabungan antara ilmu dan khosyah. Gabungan antara ilmu dan khosyah. Sehingga khosyah itu rasa takut yang didasari dengan ilmu. Khosyah itu rasa takut yang didasari dengan ilmu. Ini sifatnya ulama. Oleh karena itu, ini sifatnya ulama. Dan muslimin seperti itu diharapkannya itu. Orang yang berilmu dan kemudian mereka punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia ini menjadi terlaknat. Itu karena hilangnya ilmu atau hilangnya amal. Nabi katakan, inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Illa dzikrallahi wa mawalah wa aliman wa muta'aliman. Dunia ini terlaknat. Dengan segala isinya. Kecuali, jika diisi oleh dzikrallah, ingat kepada Allah Ta'ala. Ini dunia penuh dengan rasa, ini keingatan kepada Allah, zikrullah. Hati yang ingat kepada Allah, hati yang mereka punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Wa aliman wa muta'aliman. Dan orang yang alim dan orang yang mereka belajar, ini agama. Ulama dan para pencari ilmu. Dunia yang isinya ulama dan mengamalkan, punya rasa khosyah sehingga beramal, inilah dunia yang dirahmati Allah, dunia yang marhumah, lawan daripada mal'unah. Kalau dunia itu tidak diisi, yaitu dengan ilmu dan khasyah, tidak diisi dengan ilmu dan amal, maka isinya adalah ini telaknat. Dia tidak atau diwarnai dengan kebodohan dan juga diwarnai dengan kedurakan, kemaksiatan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimahin rahimahumullah, ini ayat yang pertama yang beliau bawakan. Mari kita lihat dalil kedua yang beliau bawakan di sini. Wan Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa syakhisa bi basarihi ila sama, maka Nabi pun mengangkat ini pandangannya ke langit, ke atas. Summa qala, lalu mengatakan, hada awanun, ini adalah saatnya yukhtalasul ilmu minan nas, diangkatnya ilmu, inilah zaman diangkatnya ilmu dari manusia. hatta la yaqdiru minhu ala syai'in, sehingga manusia pun tidak mengambil petunjuk apapun dari ilmu tersebut. Sehingga manusia pun tidak mengambil petunjuk apapun dari itu kitab tersebut. Enggak ada ilmu-ilmu kitab yang diamalkan, atau banyak isi kandungan kitab yang tidak diamalkan. Faqala Ziyad, berkata Ziyad, mengatakan, kaifa yukhtalasu minna waqad qara'na al-Qur'ana waqad qara'na al-Qur'ana. Ya Rasulullah, bagaimana Al-Qur'an diangkat dari kami sedangkan kami membaca Al-Qur'an? Fawallahi lanuqri'annahu, demi Allah kami membacakan kitab Al-Qur'an itu, wala nuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana, kami bacakan kepada anak-anak kami, kami bacakan pada wanita-wanita kami, istri-istri kami, dan kepada anak-anak kami. Bagaimana Quran bisa diangkat dari kita ya Rasulullah SAW? Kata Nabi, fakilatka ummuk ya Ziyad, celaka benar ibumu ya Ziyad. Ini ungkapan Ardiat. In kunta la'udduka min fuqa'i ahli Madinah, aku sangka aku itu memasukkan anda min fuqaha'i ahli Madinah, termasuk di kalangan fuqaha ahli Madinah. At-Taurat wal Injil indal Yahud wa Nasara, fama tughni anhum. Kata Nabi, apa anda tidak perhatikan? Taurat Injil itu ada di tangan orang-orang Yahudi Nasrani. Lalu apa gunanya Taurat dan Injil bagi mereka? Bukankah anda lihat orang Yahudi Nasrani, mereka itu enggak mengamalkan isi kandungan Taurat dan Injilnya itu? Ini adalah zaman diangkatnya ilmu. Ini adalah apa yang Nabi sebutkan, adalah yang kedua yang beliau bawakan, itu zaman di mana ilmu diangkat. Ya Rasulullah SAW menyebutkan tentang kondisi satu zaman, di mana akan datang satu zaman, ini zaman diangkatnya, ini ilmu. Di mana orang tidak memahami kitabnya. Dibaca, dibaca. Bahkan dibacakan pula kepada, yaitu istri-istri mereka, dibacakan pula kepada, yaitu anak-anak mereka. Tetapi masalahnya itu, mereka tidak mengambil, tidak mempelajari, mereka tidak mengajarkan, yaitu isi kandungan, yaitu ayat Al-Quran, isi kandungan di Al-Quran tersebut. Ada sebuah risalah atau cerita, wallahualam isi kebenaran isi surat tersebut, ini R.A. Kartini, itu menulis yang terkenal dengan Habis Gelap Terbitlah Terang, itu sebetulnya terambil dari Minadz Dzulumati Ilan Nur. Dia selama ini belajar para kiainya itu, dia selalu diajarkan bahwa kitab ini suci, sehingga tidak boleh manusia itu mengerti tentang isi kandungannya itu. Dianggap nanti akan bisa mengotori itu isi kandungan kitab suci tersebut. Sehingga gurunya pun tidak pernah memahamkan isi kandungan Quran tersebut. Sehingga kayak menjadi bacaan mantra-mantra aja. Bacaan yang tidak difahami. Kemudian dia pernah ke, kalau nggak dulu ke Kudus, atau ke teman-teman atau Kudus, kemudian mendapatkan guru, yang ternyata guru ini mengajarkan Fatihah dengan makna isi kandungannya yang total membuka ini tabir kabut tebel selama ini yang betul-betul menyesakkan dada ini R.A. Kartini. Yang setelah itu kemudian betul-betul dia pengen ketemu khusus dengan gurunya ini dan pengen betul-betul ini faham tentang kitab Allah, dan disitulah kemudian beliau diantaranya menulis sungguhnya Minadz Dzulumati Ilan Nur, yang dari gelap kepada terang, yang kemudian oleh orang yang berusaha untuk mengaburkannya yaitu dari gelap dari gelap terbitlah terang. Sungguhnya wallahu alam bisawab, beliau adalah mengambil dari situ, itu minat dulu mati ilan nur. Wallahu a'lam bisawab. Tapi yang jelas maksudnya itu, kisah ini kita pengen angkat, dia ini yang terpenting dari isi kandungan kitab itu adalah difahami isi kandungannya, sehingga betul-betul Al-Quran itu adalah hudalinas. Hudalinas, sehingga bukan menjadi Quran yang disucikan, artinya tidak pernah diketahui isi kandungan maknanya, dianggap nanti akan mengotori isi kandungan Quran, sehingga betul-betul yaitu akan merusak itu Al-Quran. Memang kita pun gak boleh sembarang belajar Quran, kecuali kepada ahlinya. Ini kepada orang yang ahli, yang betul-betul mereka adalah punya ilmunya. Supaya kita bertanya kepada ulama, yang mereka betul-betul ahli. Gak sembarangan kepada guru yang justru akan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam setiap perkara itu, kalau gak terjatuh dalam ghulu, itu berlebihan, ya meremeh-remehkan. Berlebihan meremeh-remehkan. Kita disuruh untuk yang jalan yang lurus. Tidak berlebih-lebihan, tidak meremeh-remehkan, yaitu seperti apa yang diajarkan di dalam, yaitu ajaran Islam. Ghulu tentang kesucian Quran, gak boleh menyentuh Quran, gak boleh dia memahami Quran, gak boleh dia bicara tentang Quran, hanya dibaca saja biar tetap suci. Lalu dari mana akan dia, dari mana akan nyambung hidupnya dengan Quran, kalau gak paham. Sedangkan Quran diturunkan untuk menjadi kitab petunjuk. Sehingga jadilah generasi yang ada ini, makanya ada muslim yang PKI atau muslim yang komunis, muslim yang sekuler, muslim yang segala macam itu, dia mengatakan muslim tapi gak nyambung blas hidupnya dengan ajaran Islam, karena memang tidak memahami Al-Quran, tidak belajar Quran. Gurunya mengajarkan Quran itu ya hanya lafad-lafad saja, rapal-rapal saja, kayak mantra-mantra perdukunan. Sehingga dibaca tanpa difahami, hanya diindah-indahkan untuk bacaan, untuk tilawah, untuk qiraah, untuk tilawatul Quran, cari piala bukan cari pahala. Sehingga orang berlomba-lomba untuk mendapatkan piala bukan untuk mendapatkan pahala. Kalau belajar tajwid, oh itu jenjang pelajarannya itu dari kecil sampai tua itu hanya belajar tajwid, itu masak lewencang-lencangnya, tapi belas gak pernah paham tentang isi kandungan Al-Quranul Karim. Sehingga qori terkenal, qoriah terkenal, bacaannya suaranya bagus, tapi tukang dangdut, kemudian tukang joget, kemudian jadi artis. Gak belas, gak nyambung. Ini yang dikatakan khimar ya, seperti kayak gini itu. Di mana dia Al-Qur'annya dia gendong, tetapi dia tidak paham tentang isi kandungan Al-Qur'an ini tersebut. Zaman diangkatnya ilmu ini termasuk diantara ini suasana akhir zaman. Diangkatnya ilmu itu disebabkan bisa jadi karena ini orang yaitu sibuk dengan dunia, cenderung dengan dunia, sehingga sibuknya dengan dunia itu membuat dia itu belas gak sempat untuk belajar agama. Belajar agama, sehingga belajar agama itu sekedar seperti hiburan. Setahun sekali, setahun dua kali. Tapi kalau cari dunia itu per detik hitungannya itu. Per detik itu. Sehingga dia waktunya dia peres habis untuk dunia, tapi gak pernah dia pelajari agama. Agama itu hiburan setahun sekali, peringatan apa. Sehingga sudah begitu, ustadznya itu dalang atau pelawak. Sehingga apa yang diajarkan kepada umat tentang agama itu. Makanya umat menjadi gak paham tentang agama Allah Ta'ala. Gak nyambung. Ini karena sibuk dengan dunia. Yang ada dunia, dunia, dunia, dunia, dunia. Gak ada nyambung dengan yaitu agama. Atau karena ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Sehingga berpaling dari wahyu. Berpaling dari wahyu. Dia mengikuti hawa nafsunya. Saya tidak mengikuti ini wahyu. Dan orang yang mereka ini tidak ada ketakwaan kepada Allah, sehingga mereka tinggalkan yaitu agama. Nabi SAW menyebutkan yaitu beberapa hadis di antara tanda akhir zaman itu dengan diangkatnya ilmu, di antaranya itu min asrati sa'ah ayurfal ilmu wa yasbutal jahlu. Di antara tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Sehingga ilmu terangkat, yang banyak adalah kebodohan. Sehingga orang pun itu berjalan dengan kebodohannya sedikitnya para ini ulama. Ini adalah diantara yang Nabi sebutkan. Dan hadis yang semisal ini sangat banyak sekali. Yataqarrabu zaman wa yuqbadul ilm wa tadharul fitan wa yulqashuh wa yakthurul haraj. Zaman itu dekat, waktu itu rasanya itu cepat. Pagi tahu-tahu sudah sore ini. Sehingga cepat rasanya itu. Seminggu kayak baru 1-2 hari. Kemarin baru Rebo atau baru Selasa kemarin udah Selasa lagi. Sehingga cepat. Tahu-tahu umurnya 20, 30, 40. Nggak terasa cepat. Ini zaman terasa sangat dekat, sangat cepat. Ilmu kemudian terangkat, tergenggam. Kemudian fitnah-fitnah nampak. Kemudian yaitu banyaknya pula atau banyak beredar atau tersebarnya penyakit kikir. Kemudian dan banyaknya al-harat, ini peperangan-peperangan. Dan hadis yang semisal itu sangat ini banyak sekali. Para pemirsa rahimani rahimakumullah, ini adalah di antara sabda Nabi. Kemudian kita lihat sekarang dalil yang ketiga yang beliau bawakan di sini. Wa an Aisyata radhiyallahu anhu radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ansal alaihi inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wa nahar ila qawlihi subhanak wa qina adzaban nar qala wailun liman qara'a hadhil ayah wa lam yatafakkar fiha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah itu di antara ibunda mukminin atau ummatul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling gadis dan paling Nabi wafat di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, bukan di masjid tapi di kamar Aisyah, yang kemudian selanjutnya menjadi perluasan masjid sehingga mak Nabi dikuburkan di kamarnya Aisyah, bukan di masjid. Tapi perluasan masjid menjadikan kamar itu masuk ke dalam masjid, tapi sudah ditembok dengan 3 lapis. Enggak akan ada orang yang bisa menghadap, yaitu kuburan Rasulullah SAW. Di antara yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika bahwa Nabi SAW ketika turun ayat, inna fi khalqi samawati wal ard, wa ikhtilafil laili wa nahar, la ayatil liulil albab, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar. Ayat ini berkaitan dengan perenungan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi, wa ikhtilafi laili wan nahar, dan dalam berputarnya bergantinya siang dan malam, la ayatil ulil albab, benar-benar menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mereka yaitu cerdas pikirannya. Siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang mereka itu selalu mengingat Allah di saat mereka itu berdiri, dalam keadaan mereka duduk, dalam keadaan mereka berbaring, dalam segala suasana selalu Allah Subhanahu wa taala ingat kepada Allah, ingat dengan hatinya, ingat dengan lisannya, ingat dengan perbuatannya. Yang praktek zikrullah adalah dengan semua kondisi kehidupan dia. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka senantiasa berpikir tentang pencipta langit dan bumi. Lalu mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb, tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan ini. Semuanya penuh dengan hikmah. Karena Allah Al-Hakim. Allah menciptakan segala sesuatu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini adalah orang mukmin yang selalu bisa mengambil pelajaran di setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lalu dia pun berdoa kepada Allah, ini subhanaka ya ini rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzaban nar. Masingkoi ya Allah jagalah kami dari, selamatkan kami dari api neraka. Ini adalah seorang mukmin. Ayat itu ada dua. Ada ayat yang kauniyah, ayat yang terbentang di alam semesta ini. Ya, langitnya, buminya, gunungnya, lautnya, kemudian segala macam ciptaan Allah Ta'ala, termasuk diri kita ini, ayat Allah Ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah terhadap diri Anda, Anda tidak berpikir, merenung siapa Anda, Anda dulu itu siapa, menjadi apa, sekarang bagaimana, nanti itu bagaimana keadaannya. Itu semuanya ciptaan manusia itu adalah ayat Allah Ta'ala. Renungkan itu, di situ ada ayat Allah Ta'ala, ada kebesaran Allah yang Anda akan lihat. Demikian pula, apalagi dalam langit, di bumi, di lautan, semuanya penuh dengan ayat Allah Ta'ala. Ayat itu adalah tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang menunjukkan tentang keberadaan Allah dan keagungan Allah Ta'ala. Ini ayat yang kelihatan mata, yang bisa dilihat oleh mata, ayat kauniyah. Termasuk ayat kauniyah adalah bencana-bencana yang Allah timbulkan kepada manusia, ya banjir, ya erupsi, ya kemudian bencana-bencana, tsunami. Ini semuanya ayat Allah Ta'ala. Sehingga hanya orang yang dungu, itu yang tidak bisa mengambil segala kejadian yang ada, dikaitkan dengan, yaitu pelajaran yang harus diambil tentang Allah Ta'ala, peringatan Allah Ta'ala. Ini dungu, betul-betul dungu. Yang sering begini bahkan diantaranya orang-orang yang mereka bergelar profesor, doktor, yang mereka itu muslim, tetapi pikirannya kayak komunis, gak kenal Allah SWT, sehingga gak bisa mengkaitkan antara kejadian dengan ini Allah SWT. Yang kedua, ayat yang matluah, yang dibacakan, ayat Al-Quran, diterangkan, dibacakan, isi kandungannya apa, Allah wahyukan. Orang mukmin, orang yang mereka bisa mengambil ayat-ayat itu semuanya menjadi pelajaran yang dia baca, diambil pelajarannya, yang mengingatkan kepada Allah, yang mengagumi Allah, mengagungkan Allah, dan sehingga tahu tentang siapa dia, siapa itu Allah, lalu dia punya rasa takut kepada Allah agar terjaga dari azab jahanam. Ini adalah orang mukmin yang faham agama, hatinya faham. Tapi Nabi katakan fawailun, celaka orang yang baca ayat ini dan tidak berpikir. Artinya membiarkan dirinya dungu, tidak faham tentang ayat Allah Ta'ala, tidak pernah dia merenung tentang kejadian yang ada, tentang ciptaan yang ada. Ini adalah bab yang beliau bawakan kepada kita sekalian, yang perlu kita faham, sehingga jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai kita menjadi orang yang umi, orang yang yaitu kayak Yahudi, dungu, kita gampangnya itu dungu gitu aja, dungu. Baik dungu itu dari sisi orang yang alimnya, karena orang ulamanya, karena dia rakus dengan dunia, sehingga dia jual ayat, dia rubah agama, dia sembunyikan kebenaran, dia tipu manusia, dan seterusnya. Kemudian dari sisi awamnya, dungu, karena mereka gak pernah mau tahu tentang ajaran agamanya, gak mau belajar, gak mau. Dia tanya, kemudian hanya taklid gitu aja. Sehingga agama itu agama ikut-ikutan, gak paham tentang ini apa hakikat ajaran agamanya. Kita aja saya menjadi orang yang dungu seperti ini. Sehingga kita punya kewajiban untuk betul-betul memahami isi kandungan ayat Al-Quranul Karim. Demikian Bapak sekalian, semoga manfaat dan semoga Allah memberkahi segala umur kita sehingga kita hidup kita ini berpindah-pindah dari kebaikan ke kebaikan sampai nanti kita kembali kepada Allah, pindah ke surga. Jangan sampai udah di dunia kosong, gak enak, kemudian di akhirat nyemplung rokok sehingga ini celoko mencit orang yang seperti ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.